Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين محمد ورحمكم الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat terus meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dalam halaqah ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan dan halaqah ini sebagai salah satu sebab di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan berbagai macam keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana telah disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam melalui sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman inda. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat dan maghfirah, kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang terdekat dengannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun tema kajian kita sekarang ini adalah tentang kemiskinan yang kalian takutkan. Bagi sebagian orang, kemiskinan memang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga mereka berupaya untuk bisa terhindar dari yang namanya kemiskinan. Segala upaya dilakukan, dari mulai upaya yang paling ringan hingga upaya yang paling berat. Tujuannya hanya satu, bagaimana caranya bisa keluar dari yang namanya kemiskinan.

Seperti apa sih sesungguhnya Islam memandang kemiskinan itu? Maka ikhwan fillah rahimakumullah, pertama, la yanzurul Islam ilal faqri ala annahu aibun. Islam itu tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah celah, sebagai sesuatu yang buruk. Islam juga tidak memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang bisa merendahkan kehormatan seseorang. Islam juga tidak memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang menyebabkan hilangnya kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu, Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya, mukminin, muslimin, mukminat, muslimat, bahwa yang bisa mengantarkan seseorang kepada kemuliaan, kedudukan, kehormatan adalah ilmu, iman, amal soleh, dan takwa. Di dalam beberapa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Al-Mujadilah di antaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang beramal saleh beberapa derajat. Jelas di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kedudukan akan diraih oleh seseorang manakala memiliki iman dan amal saleh. Allah tidak menyebutkan bahwa yang akan diberi kedudukan dan yang akan mendapatkan kedudukan di dunia itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang tidak miskin. Ini satu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama kedudukannya antara orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Jelas kedudukannya akan berbeda. Orang yang berilmu itu bisa santai, tetapi orang yang jahil akan sibuk sendiri walaupun dia memiliki banyak kekayaan. Karena itu sebagian salaf mengatakan atau sebagian para ulama mengatakan, al-ilmu yahrusuka wal mal anta tahrusu. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan menjagamu, sedangkan harta adalah sesuatu yang engkau akan senantiasa sibuk menjaganya. Beda kan kedudukannya? Orang yang berilmu lebih santai dibandingkan dengan orang yang jahil meskipun punya banyak harta benda. Orang yang dalam keadaan jahil punya banyak harta akan sibuk, hidupnya tidak akan tenang. Yang diingatnya selalu bagaimana harta saya di sini, bagaimana harta saya di sana. Siapa yang mengurusi kebun saya di sana? Bagaimana hasil panen padi yang ada di daerah sana? Terus seperti itu. Dari waktu ke waktu, yang dipikirkannya adalah harta, harta, harta, harta. Beda dengan orang yang berilmu, meskipun dalam keadaan tidak punya harta, dalam keadaan miskin, ia akan hidup dengan tenang. Kenapa? Karena ilmu yang akan menjaganya. Ilmu yang akan menjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala bedakan kedudukannya. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama kedudukannya antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban karena kita semua pasti akan mengatakan tidak sama. Oleh karena itu pertanyaan ini disebut oleh para ulama sebagai istifhamun ingkari. Pertanyaan yang bernada pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi sekali lagi, Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah

masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dakwah beliau alaihi salatu wasallam menjadi kuat. Dan ini memberikan faedah tersendiri kepada kita bahwa sesungguhnya keberhasilan dakwah itu bukan melulu dengan harta benda. Ya. Dan jadi peringatan bagi para dai-dai ilallah agar mereka tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap mad'u-mad'uji, yang miskin dan yang kaya. Jangan sampai lebih perhatian kepada yang kaya dengan harapan bisa membantu dakwah, mengembangkan dakwah, sementara yang miskin dikesampingkan. Kita harus ingat kisah ini di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang dai perhatiannya hanya tertuju kepada orang-orang kaya karena kekayaan yang mereka miliki dengan alasan untuk bisa menopang dakwah, maka dia akan celaka. Dia akan binasa. Tidak sedikit dai-dai ilallah yang justru celaka karena perhatiannya terhadap dunia dan terhadap orang-orang yang memiliki harta benda, kekayaan. Si dai itu pola pikirnya akan dirubah. Dan akan berubah sedikit demi sedikit dengan harta. Oleh karena itu, ad-dirhamu dikatakan dalam ungkapan-ungkapan syair Arab, da'uddin, dirham, ini sebagai gambaran dari harta benda, adalah da'uddin, penyakit agama. Wal'alimu tabibuddin, sedangkan orang alim itu dokter agama. Kalau si dokter sudah senang kepada penyakit, maka siapa yang akan mengobati? Ya. Ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena itu, sekali lagi Islam datang menghancurkan sekat pembeda status antara yang miskin dengan yang kaya. Dan Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah celah, sebagai sebuah aib. Apalagi kalau kita melihat dan mengetahui sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyinggung soal orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, miskin, maka setidaknya itu akan menguatkan keyakinan kita bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang bisa menjatuhkan dan membinasakan seseorang. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yadkhulu fuqara ummati al-jannata qabla aghniyaiha bi 500 an. Para fuqara, orang-orang miskin dari kalangan umatku, mereka akan masuk ke dalam surga mendahului orang-orang kayanya. Mereka akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya. Dengan jarak 500 am. 500 tahun. Jaraknya 500 tahun. Orang-orang miskin dulu masuk surga. Setelah 500 tahun kemudian, baru orang-orang kaya. Hitungan di akhirat dengan di dunia itu berbeda. Satu hari di dunia berbeda dengan satu hari di akhirat. Kita bisa bayangkan kalau jaraknya 500 tahun, itu lamanya seperti apa. Ketika ditanyakan kenapa orang-orang kaya kok telat masuk jannah, kenapa mereka belakangan masuk jannahnya, disebutkan dalam riwayat lain, mahbusun. Mereka itu tertahan. Tertahan dengan apa? Dengan perhitungan harta benda yang mereka miliki. Sudah selesai semuanya, hampir masuk surga, ditahan pula. Karena urusan apa? Harta. Kalau orang-orang miskin selesai semua perhitungan dan segala macamnya, masuk jannah langsung. Dan orang-orang kaya setelah selesai semua perhitungannya, tinggal perhitungan soal harta benda yang dimiliki. Mahbusun ashabul jad mahbusun, kata Nabi. Orang-orang kaya agak tertahan, dimintai pertanggungjawaban akan harta yang dimilikinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya yang kedua, al-islamu yanzuru al-faqr ala annahu ibtila'un minallah. Islam itu memandang kemiskinan sebagai sebuah ujian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana Allah terangkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta serta kekurangan jiwa. Jadi kemiskinan menurut pandangan Islam adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wattamarat, dan buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan, wabashiris sor, sampaikan kabar gembira kepada as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ujian itu adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari yang namanya ujian. Pasti semuanya mendapatkan ujian. Dan ujian itu tidak selalu menyangkut hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Ujian itu bisa berkenaan dengan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang buruk. Allah mengatakan, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Jadi kebaikan dan kejelekan adalah fitnah. Kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, wama yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi min khati'atin. Seorang hamba mukmin itu akan senantiasa terus mendapatkan ujian, cobaan dalam dirinya, ujian pada anak-anaknya, ujian pada hartanya. Ini terus berlangsung sampai pada akhirnya dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Ya. Kalau begitu, ujian adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ujian adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ujian mengandung perkara yang baik dan perkara yang buruk, dan semuanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita adalah sebagai sebuah kebaikan, bukan keburukan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita jadi orang-orang yang miskin, maka sesungguhnya itu kebaikan bagi kita apabila kita mampu bersabar di dalamnya. Pun demikian kekayaan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekayaan kepada kita, ini menjadi sebuah kebaikan kepada kita kalau kita bersabar di dalamnya. Karena ujian harus dihadapi dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa basyiris sabir, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ini yang kedua, pandangan Islam tentang kemiskinan. Selanjutnya yang ketiga, yang wurul Islamu ilal faqri ala annahu kaiqabi natijatin lil kufri awi syirki awi maksiyah waliyad billah. Islam memandang kemiskinan itu ibarat sebuah hukuman, ibarat sebuah hukuman akibat perbuatan kufur, syirik atau maksiat. Ini tentunya membuat kita semua harus introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Ya. Karena bisa jadi kemiskinan yang dirasakan oleh banyak orang itu akibat dari perbuatannya dan hukuman yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Islam memandang segala sesuatu itu benar-benar adil, ya. Benar-benar seimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung hal ini dalam firman-Nya di Quran surat An-Nahl ayat 112. Qala Allahu 'azza wa jalla wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah membuat perumpamaan sebuah kampung, sebuah negeri, di mana pada awalnya kampung dan negeri ini adalah kampung dan negeri yang aminah, mutmainnah, aman, nyaman, gemah, rifah, loh, jenawi. Ya, aminah, mutmainnah. Ya'ti rizquha min kulli makan, rezekinya itu datang dari berbagai macam tempat. Ya, dimudahkan, masya Allah. Ekspor impornya itu lancar, tidak tersendat. Perekonomian berputar dengan begitu dahsyatnya. Nah, kemudian kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Namun penduduk ketika penduduk negeri dan kampung tersebut mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kelaparan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan kelaparan. Bukan saja kelaparan, tapi juga wal khauf, dan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan, bima kanu yasnaun, akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Ketika sebuah negara, ini faktanya hari ini, ketika sebuah negara perekonomiannya menjadi sulit, ya, itu jarang yang pembahasannya sampai kepada titik ini. Jarang. Mestinya, ketika sebuah negara itu dilanda kesulitan dalam hal ekonomi, maka memberikan himbauan kepada seluruh rakyat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang yang sadar akan hal ini. Jarang yang sadar, jarang yang mengetahui bahwa kemiskinan ini bisa jadi hukuman yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman dan pelanggaran yang dilakukan. Nah,